kebijakan akal budi. Ya, artinya kalau saja akal budi yang kita miliki terus kita tumbuh kembangkan, kita asah sehingga selalu tajam, itu akan menjadi hidup yang sangat menyenangkan. Karena akal budi yang ditumbuh kembangkan justru akan menaikkan harga diri. Harga diri menjadi tak bisa diabaikan dalam hidup ini. Harga diri menjadi penting dalam keseharian. Bagaimana harga diri ditumbuh kembangkan sehingga berhargalah hidup kita di tiap kehadiran. Di mana kita ada, hormat datang segera. Bukan karena kita gila hormat, tetapi orang mempersembahkannya. Mengapa? Akal dan budi yang bertumbuh bersama mewarnai hari-hari. Akal memberikan kita kecerdasan untuk mengerti pengetahuan, tak pernah ketinggalan. Budi membuat kita tahu menempatkan diri, berbagi dengan sesama dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Maka akal tanpa budi memang malapetaka, tapi akal budi akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Buat diri berarti dalam hidup ini dengan memperhatikan akal budi. Asa akal budi tajam setajam-tajamnya. Karena itulah masa depan yang sesungguhnya. Akal budi harus kita miliki supaya harga diri datang mengikuti. Akal budi tak boleh diabaikan. Jangan bodoh, khususnya di kemudaan usia.